Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wazidna ilman wa na'udhu bika min ahwali ahli nar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'am. Masyarakat muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat ilmu, dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga kita diberi keistiqomahan dalam menjalankan amal ibadah dan dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, orang soleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yang akhir. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara yang sama, yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah kisah orang-orang yang ashabus sabat, atau orang-orang yang melanggar aturan larangan di hari Sabtu. Nih, kisah ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 163. Kita baca: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang suatu negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ya, dalam ayat ini dan 3 ayat setelahnya itu Allah subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan tentang kisah ashabus sabat. Nih, tentunya dalam kisah-kisah Al-Quran dan terus dalam kisah ini disebutkan pula oleh beberapa riwayat yang diambilkan dari Israiliyat sebagai contoh adalah seperti nama tempat, yaitu maka Tukur Sholah Abdul Fatah Al-Khalidi menyebutkan dalam kitabnya Allah Farwatul Israiliyat Murawijuha Ilofat Ala Ma'aradul Quran Minha. Jadi menambahkan beberapa para perawi menambahkan kisah-kisah Israiliyat. Haddada ba'duhum ismal qaryah. Sebagian dari mereka menentukan nama desanya, nama kampungnya. Maka mereka mengatakan kampungnya disebut dengan kampung Ailah, Ailah atau Ilat atau Aqabah. Ala Khalijul Aqabah. Itu Teluk Aqabah. Wa qala akharun, sebagian mengatakan bahwa kota dan kampung itu bernama Tabariyah. Itu Tabariyah berarti Al-Waqi'ah ala Bahirah Tabariyah. Di sekitar sana Yordania, Palestina. Atau di Danau Tabariyah. Nah, itu perbedaan di kalangan ahli tafsir. Tapi ini juga diambilkan dari kisah Israiliyat. Coba mari kita baca apa yang ditulis oleh Syaikh Mahmud Al-Misri yang beliau sebutkan kisah ini secara ringkas, meskipun di dalamnya juga disebutkan beberapa kisah Israiliyat, beberapa hal yang diambilkan dari Israiliyat. Karena meminta alimi Nabiullah Musa alaihissalam, di antara bentuk pengajaran nih, pendidikan atau tarbiyah yang diberikan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya adalah supaya Bani Israel itu mengosongkan dari kerjaan. Jadi satu hari itu dikosongkan dari kerjaan, seminggu satu hari untuk beribadah. Fala ya'maluna fihi, mereka tidak bekerja pada hari itu kerjaan duniawi atau mencari ma'isyah. Bal yufrighuna anfusahum li'ibadatillah. Nih. Kan tapi mereka itu di hari itu menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalikal yaum huwa yaumus sabat. Dan hari itu adalah hari Sabat. Hari Sabtu. Hari Sabat. Nih. Wa marratil ayyam wa mazala banu Israil ala 'adatihim yuqaddisuna yaumus sabat. Pada hari atau hari-hari berlalu Bani Israel masih mentaati tadi perintah tadi. Jadi dengan kebiasaannya mereka menghormati hari Sabat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalu satu generasi kepada generasi yang berikutnya, ya mereka masih menyucikan hari Sabat itu dengan beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qaryatin min qurahum 'ala syatil bahr al-ahmar. Dari salah satu pedesaan, salah satu kampung dari kampung-kampung mereka yang ada di pesisir pantai, pantai merah di sini, pantai Al-Ahmar, laut merah. Yuqalu laha Ailah. Ya, tadi disebutkan Ailah, kata Ailah tadi disebutkan dalam kisah Israiliyat ya. Ailah yang disebut dengan Ailah. Kana yaskunu qaumun. Ya, tinggal di kampung itu suatu kaum dari keturunan Bani Israel pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Pada zamannya Nabi Daud alaihi salam. Wa kana 'alaihim ayyaltazimu sunnata abaihim. Ya, seharusnya mereka itu memegang teguh kebiasaan bapak-bapak mereka dan kakek-kakek atau nenek moyang mereka. Fa yasiru 'ala ibadatillahi fi yaumis sabat. Ya, yang kebiasaan mereka itu adalah beribadah pada hari Sabat itu. Di hari Sabat. Ya. Ini ada peserta baru yang pengen ikut nggih. Yang baru pengen ikut langsung saja masuk di aplikasi tapi download dulu. Insyaallah aplikasinya ringan. Oke, kita lanjutkan. Harusnya mereka mengikuti nenek moyang mereka ya, beribadah pada hari Sabat. Fakanu la yuzawiluna fihi 'amalan min 'amali dunyahum. Jadi tidak menggunakan hari itu untuk beramal dunia atau untuk bekerja ya, seperti mencari ikan atau berdagang atau dalam industri atau produksi ya, tidak digunakan untuk bekerja seperti itu. Wa kanu ya'ishuna 'ala saydi as-samak wal hitan. Dan yang menjadi mata pencaharian mereka itu adalah mencari ikan, nelayan. Fa kanat al-asmak wal hitan taghibu tilal usbuq tiwal al-usbuq. Satu pekan, satu minggu penuh itu ikan tidak keluar dan tidak tampak itu di daratan itu kecuali pada hari Sabtu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada mereka di hari itu untuk mencari ikan. Nih, jadi Bani Israel itu diharamkan di hari Sabtu untuk mencari ikan. Tapi kok ternyata yang keluar itu malah pas hari Sabtu itu, hari Sabat itu. Bahkan ada dika fitnah, fitnatan lahum, itu menjadi ujian, cobaan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran mereka di atas keimanan. Lakin aktsaruhum fashalu fi hadzal ikhtibar. Kan tetapi kebanyakan dari mereka itu gagal dalam ujian ini. Mereka menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Setan memberikan bisikan kepada jiwa mereka di sebagian atau sekelompok dari penduduk desa itu, kampung itu, dan menghiasi zayyana lahum istiyad al-asmak. Ya, mereka itu dibujuk untuk mencari ikan. Walakin kaifa yatahayyaluna ala amrillah. Kan tapi bagaimana caranya mengakali perintah Allah Subhanahu wa taala? Setan memberikan petunjuk kepada mereka bagaimana cara mengakali perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setan ini selalu berbuat makar, maka dikasih cara mengakali perintah Allah. Nah, maka di kita pun juga ada seseorang yang mungkin ingin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu dengan cara mengakali. Nih, wa arsyadahum ila tariqati istiya ila tariqatin istadu fiha al-asmak yaumus sabat. Setan itu memberikan arahan kepada mereka cara mencari ikan pada hari Sabtu itu. Ya, supaya ya tetap ibadah tapi juga mencari ikan atau tidak diketahui mencarinya di hari Sabtu. Ya, mereka lakut ihtalu ala isyadiha fi yamis sabat fi an nasabu al-hibal wa shibak wa hafaru al-hufar allati yajri ma'aha al-ma ila masa'idi idha qad a'adduha idha dakhalaha samak. Ya, mereka mengakalinya, itu mencarinya, itu ikan, mencari ikan itu di hari Sabtu. Itu mereka masang dulu jaring, ya, masang tali jaring dan membuat lubang untuk supaya air itu lewat di, ya, semacam mungkin sungai-sungai kecil gitu, ya. Supaya ikan yang dicari itu nanti masuk ke situ. Ini disiapkan supaya ikan masuk ke dalam lubang itu atau ke dalam jaring itu. Nih, kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Mereka membuat itu di hari Jumat atau memasangnya jala dan jaringnya itu di hari Jumat. Nih, jadi kalau sudah ikannya itu datang pada hari Sabtu dengan jumlah yang banyak, ya, mereka sudah mendapatkan ikan itu. Jadi ikan tidak bisa balik lagi ke laut. Nih. Nanti ngambilnya lagi di hari Sabtu. Jadi di hari setelahnya, kalau sudah lewat hari Sabtu. Jadi pasangnya hari Jumat, ambilnya di hari setelahnya, hari setelah hari Sabtu. Hari Ahad berarti. Tapi di hari Sabtu itu mereka tidak berurusan dengan ikan secara langsung, tapi mereka hanya pasang saja. Ini kan mengakali. Laqad aqbalu 'ala shaydi fastadu katsiran bila ta'ab wala 'ana. Ya, mereka mendapatkan ikan yang dicari itu tanpa harus mereka itu capek, mendapatkan banyak tanpa harus capek. Setelah itu mereka berbuat semaunya. Wa ma ishtahu min madbukhin wa mashwiyin. Mereka memakan ikan itu dengan dia, ya, mau dimasak, mau dibakar. Ya, wa aqbalu yashbi'una nahmahum. Mereka mengenyangkan ketamakan mereka dan memenuhi perut mereka. Alima al-muttaquna minhum ma fa'ala ha'ula'il fushak al-mustahtarun. Al-mustahtirun. Ya, orang-orang yang bertakwa, ya, mengetahui yang mereka melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang mereka kerjakan, yaitu orang-orang fasik tadi, al-mustahtarun. Al-mustahtirun itu istahtara itu adalah berbuat ceroboh, nih, sembrono. Kharaju ilaihim wa wa'adzuhum. Mereka mendatangi mereka tadi, orang-orang yang membuat sembrono tadi, dan memberikan nasihat kepada orang-orang itu dan supaya tidak melakukan hal itu lagi. Tapi mereka malah semakin berbuat ceroboh dan sembrono. Fasarat sa'iratul mu'minin wa hasaru al-qaryah bi silahihim. Akhirnya orang-orang beriman ini melakukan suatu aksi. Mereka mengepung, ya, kampung itu dengan senjata mereka dan melarang orang-orang yang tadi melenceng tadi untuk masuk ke dalam kampung itu. Jadi dihalang-halangi li'annahum kharijuna 'an tha'atillah, karena mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat fasik. Tapi hal itu membuat orang-orang fasik menjadi berang. Mereka merasa terganggu, merasa sempit dengan aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa tadi. Ya, mereka dihalangi untuk mencari ikan di hari Sabtu, padahal di hari itu banyak sekali ikan. Nih, tapi di hari-hari yang lain tetap mereka dibiarkan untuk mencarinya. Maka mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, innal qaryata lana wa lakum, kampung ini kan milik kita bersama. Punya aku juga punya, kita juga punya kalian. Wala haqqa lakum fi daf'in anha, kalian tidak punya hak untuk menghalangi kami dari mencari ikan. Nih, wal infiradu biha dunana, ya, hanya kalian saja yang menguasai kampung ini, kami tidak punya hak gitu. Ini kan punya kita bersama. Wala ahad yulzumuna bi tarkiha lakum. Tidak ada yang bisa memaksa kita ini untuk membiarkan kampung ini hanya menjadi milik kalian saja. Innahu mautinana. Innaha mautiruna. Ini kampung kita bersama, tempat kita bersama. Wa mahattu rizqina, dan tempat apa, sumber rizki kita bersama. Ya, wala sabila ila tarkiha. Tidak ada jalan untuk meninggalkannya. Wala mafrolana ila ghairiha. Kita enggak bisa cari penghasilan lagi kecuali dari ini. Fa in sumamtum ala ra'yikum fal tuqasimuna al-qaryah. Kalau kalian tetap berpendirian dalam pendapat kalian, tetap dalam pendirian kalian, sudah kalau gitu kita bagi saja kampung ini, kita bagi menjadi dua, dan kita akan bangun tembok di antara kita, antara kami dengan kalian, sampai kita ini bisa hidup, hingga kita bisa hidup sendiri sendiri sesuai yang kita mau dan sesuka kita. Jadi pengen dipisah saja, pengen kita berpisah saja, dipisah dikasih tembok. Irdallu al-mu'minuna ayuqasimuhum al-qaryah. Orang-orang beriman sepakat untuk membagi kampung itu. Kemudian didirikan tembok yang menghalangi antara orang-orang yang bermaksiat, yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. In faradat kullu ta'ifatin. Jadi setiap kelompok, jadi setiap ya, ada dua kelompok, jadi yang taat dengan yang fasik, itu sudah terpisah, jadi berpisah, in faradat sendiri-sendiri. Wa syughila al-fusaq bi lahwihim wa saydihim. Orang-orang fasik disibukkan dengan, ya tadi, dengan kesibukan mereka itu mencari ikan. Mereka menggali sungai-sungai kecil yang sampai ke laut. Itu sungai itu sampai ke desa mereka. Fa idza kanat lailatul sabt, maka di ketika malam di Sabtu, ya, atau malam di Sabtu, malam Sabtu, ikan-ikan itu kan masuk ke pintu-pintu, rumpahkan sampai ke pintu-pintu rumah mereka. Jadi digali sampai dekat rumah. Fa idza gharabat gharabat syamsus sabt, kalau matahari di hari Sabtu di sore hari itu sudah terbenam, berarti kan sudah lewat hari Sabtu, masuk hari berikutnya. Wa hamat al-haitan birruju', dan ikan itu kalau pas hari itu sudah mau kembali lagi ke lautan, ya, mereka menghalanginya, ditutup. Ditutup. Jadi tempat apa namanya sungainya untuk kembali ikan itu ditutup. Falata mlikul haitan anta tasarraba ila al-bahr, jadi ikan tidak mungkin lagi kembali ke laut. Istamarra haula al-fusaq fi lahwihim, orang-orang fasik itu tetap melakukan hal itu dalam kelalaian mereka itu. Mukha wa mukhalafatihim li amrillahi jalla wa ala, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hartanya banyak. Mereka itu melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan tanpa ada rasa takut dan tanpa merasakan dosa. Ni wangqa sama ahlul qaryati za'at asrafil fariqil mu'tadi ila al fariqain ila fariqain. Kemudian ahlul qaryah, jadi yang tadinya itu bergabung dengan orang-orang yang taat tadi, akhirnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah as-salihun ad-du'ah, orang-orang soleh yang mereka tetap menyeru kepada kebaikan. Mereka selalu berdakwah, mengingatkan, mengingkari orang-orang yang tadi berbuat mengakali perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa'adwanihim, dan perbuatan mereka itu tadi yang dilakukan dalam apa? Dalam mencari ikan di hari Sabat itu, mereka tetap mengingkari. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang diam. Diam, jadi tidak memusuhi orang-orang yang tadi melampaui batas tadi, tidak memusuhi orang-orang yang mencari ikan tadi. Wa tawajjahu bil laumi wal inkar ala sholihin ad-du'a, sampai-sampai ya, mereka itu mencela, mengingkari orang-orang soleh yang menyeru kepada kebenaran dan kebaikan. Nah, alasannya adalah la fa'idata fi nushi wa wa'di qaumin hadikina mu'adzabin. Alasan mereka itu enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya memberikan nasihat kepada mereka itu, orang-orang yang sudah akan diberikan azab itu, orang yang menyelainya tidak usah lah, itu sudah enggak ada manfaatnya, enggak usah diingatkan lagi. Mereka malah menyalahkan orang yang berdakwah. Ajabal muslihun, akhirnya orang-orang yang muslih, orang yang soleh dan berdakwah nih, alallah imin as-sakidin, mereka memberikan jawaban kepada orang-orang yang diam tadi. Jadi mereka itu kenapa kok berdakwah? Mereka katakan kita ini berdakwah tujuannya dua, supaya kita mendapatkan udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua supaya orang-orang itu bertakwa. Supaya orang-orang itu bertakwa, ada dua tujuannya. Maka Allah sebutkan dalam ayat yang setelahnya itu, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dzuratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati atau kalian menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat keras. Maka jawaban mereka, Ya, hal yang pertama agar kami mempunyai alasan ma'dzirotan ila rabbikum, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua la'allahum yattaqun, dan agar mereka bertakwa. Ini tujuan dalam berdakwah. Ini ada dua tujuan dalam berdakwah tadi. Ini jawaban orang-orang yang soleh. Maka kita tetap akan mengingatkan mereka. Falamma zadu israha ula al-fasiqin, ketika orang fasik itu tetap semakin bertambah kelakuan mereka dalam menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, qama fariqu min ahli imam yanhauna al-mu'tadin 'ala su' wal 'udwan. Orang-orang yang soleh, yang muslih tadi mengingatkan mereka dan melarang mereka untuk berbuat keburukan dan melampaui batas. Mereka berkata, la nubayyit ma'akum al-laila fil qaryah. Nih, kita malam ini tidak mau tinggal bersama kalian di kampung ini. Akhirnya mereka meninggalkan kampung itu dan wabatu ala masyarifiha, tinggal di pinggiran-pinggirannya. Jadi tidak mau tinggal bersama mereka. Wa fi shabah, di pagi harinya, nadzuru ila ahli al-qaryah, mereka melihat kepada penduduk kampung itu. Yaitu kampung yang dihuni oleh orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar perintah Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang diam, tidak menyalahkan orang yang berbuat itu. Falam yakhruj minhum ahad, ketika dilihat tidak ada satu orang pun yang keluar di pagi hari ini. Walam yuftah lahum bait, tidak ada satu rumah pun yang dibuka. Mereka kaget, terkejut, heran. Wa ba'athu rajulan minhum yastatli al-khabar, akhirnya mengutus satu orang untuk melihat ada apa mereka itu. Ternyata dilihat itu ya isinya itu hanya kera. Ya, wa nadhara fi dari ukhra, dan melihat ke rumah-rumah yang lain, semuanya sudah berubah menjadi kera. Dan itu semua rumah seperti itu isinya kera. Maka dia kembali kepada yang mengutus kepada kaum muslimin, yang muslihun tadi. Faja'u fatahul abwab, akhirnya mereka mendatangi, semuanya pintunya dibuka, semuanya dibuka. Ya, ternyata semuanya isinya kera. Faja'al rajul minhum yumi ilal qird, nah anta fulan. Ya, ditanya, ada salah seorang yang ditanya, yang kera itu ada ditanya, apakah kamu itu si fulan? Ya, dia menganggukkan dengan kepalanya. Maksudnya apa? Iya. Kemudian dia menangis. Faqalu lahum, akhirnya orang-orang yang soleh, yang muslih tadi mengatakan, laqad hadzarnakum, kami sudah memperingatkan kepada kalian. Dan dibukakan pintu untuk mereka. Dan akhirnya dibukakan pintu untuk mereka, mereka semuanya keluar. Wa antalaqu ilal bariyah, mereka beranjak pergi ke al-bariyah, ke daratan. Tadi kan di sekitar pantai, naik ke daratan. Akhirnya mati semuanya, mati. Hakadza takunu daiman an-nihayah al-mu'limah li kulli man khalafa amrullah azza wa jalla. Maka ini adalah ending, balasan akibat nih dari orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah al-muslim la yanbaghi ayyan saghil daiman bisya'i wara' ad-dunya. Seorang mukmin, seorang mukmin tidak seyukianya atau tidak sepantasnya dia menyibukkan terus dalam urusan dunia dan syahwatnya. Tapi juga harus ada waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah. Bahkan tujuan kita ini diciptakan di dunia adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan telah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Hatta yubarikallahu lahu fi rizqihi wa auladihi. Jadi kalau kita sudah membagi waktu, waktu untuk kerja, waktu untuk ibadah, lebih-lebih bisa ada waktu untuk dakwah, maka Allah akan memberkahi kita dalam rizki dan anak-anak kita sampai kita selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, annal 'abda la budda ayyatamatsal amr Allah. Seorang hamba harus melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan, taat dan tidak mengakali perintah Allah. Yang banyak dilakukan sekarang ini kan orang itu kadang-kadang ada perintah yang jelas tapi diakali, yang sudah wajib dilakukan diakali supaya tidak wajib, yang haram untuk dilakukan diakali supaya bisa dilakukan menjadi halal. Entah itu pengakalan itu dengan merubah nama-nama, dengan pencitraan, dengan nama yang lebih baik, dicitrakan lebih baik, yang awalnya namanya haram itu jadi baik, misalnya itu riba. Diganti namanya mungkin ya bunga misalnya gitu, atau lah banyak hal yang lain, itu namanya disebut dengan al-hilah atau tahayul, mengakali larangan Allah Subhanahu wa taala. Min ajli ayyahruba min tanfidhi wa amma min tanfidhi awamiri, tujuannya adalah untuk kabur meninggalkan apa perintah-perintahnya atau larangan, melakukan larangan-larangannya. Yang ketiga, annallaha yumli lil 'abdi idza 'ashahu wa khalafa amrahu. Allah Subhanahu wa taala itu akan melulu seorang hamba kalau bermaksiat kepadanya atau menyelisih perintahnya. Yumli itu diberikan waktu penangguhan, ada yang dilulu, ada yang ditangguhkan. Dikasih satu waktu kok tidak kembali, dikasih dua kali kesempatan tidak kembali. Kalau sampai terus-menerus melakukan seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Allah Subhanahu memberikan hukuman. Karena ternyata diingatkan tidak kembali, maka man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Kalau Allah mengendaki kebaikan bagi seorang, kadang-kadang itu malah diberikan musibah. Dan musibah itu adalah untuk fungsinya seperti mobil kita, itu dikasih rem. Kalau kita kebablasan itu direm, kalau kencangan direm, supaya kita ingat. Musibah itu fungsi seperti itu. Maka seorang hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan musibah. Musibah itu bisa menghalanginya dari perbuatan yang melampaui batas. Maka kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau diberi musibah pun kita juga ingat bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak kebablasan. Ya, annallaha ta'ala 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu. Kita telah melihat bagaimana tadi orang-orang tadi yang menyelisih Allah dan mengakali perintahnya, Allah rubah menjadi kera. Allah rubah menjadi kera yang hina. Ini Allah mampu untuk berbuat apapun. Kemudian yang kelima, dan kuasa Allah itu, meskipun itu suatu daerah yang aman, suatu daerah yang mungkin tidak diprediksi di situ ada bencana alam, itu pun akan bisa terjadi bencana alam. Oh, sini tidak akan mungkin banjir, ada gempa bumi. Oh, sini tidak akan mungkin banjir dan gempa bumi, ada angin ribut, ada hujan lebat, bisa. Akhirnya ada musibah yang tidak bisa diprediksi. Yang kelima, anna man za'ama annal insana aslahu kirdun fa huwa kadzibun. Orang yang menyangka bahwa manusia itu berasal dari kera atau dulu asalnya itu dari kera, itu adalah orang yang pendusta. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lam yaj'al li ayyi ummatin man mamsukhah naslan. Karena tidak ada Allah Subhanahu wa taala merubah suatu umat itu dari berubah dari satu makhluk ke makhluk yang lain, kera akhirnya jadi manusia. Lakin as-sahih yang benar adalah pangkal atau asal dari manusia adalah Abul Bashar, yaitu bapaknya manusia Adam alaihi salam. Maka ini membantah teori Darwin atau Darwinisme yang pernah diajarkan kepada kita di sekolah-sekolah, itu yang menyesatkan. Keyakinan Islam yang benar adalah bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal tanah. Nih, Allah turunkan dari surga. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dari kisah ini, dan mungkin bisa kita ambilkan juga dari kitabnya Dr. Salah Abdul Fatah Al-Khalidi. Tadi saya baca ada banyak pelajaran yang bisa di ambil bagi kita. Ini pelajaran yang penting sekali bagi kaum muslimin, terutama bagi dai ya, untuk selalu istiqomah berdakwah di jalan Allah. Yang boleh sampaikan, inna tilkal qaryah mithalun li ayyi qaryatin aw madinah. Kampung tadi itu menjadi permisalan bagi kampung ataupun kota manapun. Nah, penduduknya itu pasti ada yang taat, ada yang muslih, yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, dan juga ada di situ juga orang yang selalu melampaui batas, dan juga ada orang yang cuek-cuek saja. Lah biarinlah gitu, enggak usah dirusuh-rusuhin gitu. Ya, itu gambaran bagi umat dimanapun berada. Maka yang terbaik itu adalah orang yang saleh dan muslih. Yang baik yang selalu mengingatkan kepada jalan yang benar, memperingatkan yang salah, meluruskan yang salah. Itu ini bagus sekali yang beliau sampaikan, karena beliau menulis kitab ini, yakni Dr. Salah Abdul Fatah Al-Khalidi ini, beliau menulis kitab ini ya dilandasi dengan kisah ini untuk ibadah kepada Allah, untuk berdakwah di jalan Allah dan berjuang di jalan Allah. Maka beliau sampaikan bahwa objek dakwah itu ya seperti itu. Satu kota, suatu kampung itu pasti ada tiga macam orang itu. Ini pasti ada. Ada orang yang melampaui batas, ada orang yang diam saja, tidak mau cawe-cawe, tidak mau ikut dalam dakwah, dan ada yang orang yang selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sebentar lagi sudah berbuka, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Subhanabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.